Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, jika para elit di tanah air tidak juga memahami serta menyadari esensi dari ayat-ayat yang tercantum dalam pasal 33 UUD 45, maka publik tidak bisa berharap untuk mendapatkan kualitas terbaik dari produk barang serta jasa yang dihasilkan oleh perusahaan negara, mulai dari energi minyak, listrik, transportasi, air, hingga produk pangan. Menurutnya, pola berpikir pemerintah yang menjadikan barang serta jasa kebutuhan rakyat sebagai komoditas untuk mencari laba demi mengisi kas negara, jelas bertentangan dengan esensi dari pasal 33. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, kemarin Bapak telah mengupas habis hal-hal yang menurut Bapak sangat bertentangan dengan pasal 33 UUD 45. Lantas, langkah apa yang bisa dilakukan agar publik serta elit bisa segera menyadari kesalahan serta segera melakukan perbaikan? Kalau publik mah, kalau menurut saya ya, publik senang-senang aja lah, nurut aja, selama ini juga begitu. Yang harus dicuci otaknya itu aparat birokrasi ini kan, pemerintah. Pemerintah itu yang namanya aparat itu. Otaknya cuma untung-untung, duit buat dirinya sendiri, itu aja gitu. Mikirnya cuma gue kasih izin eksploitasi tambang dan sebagainya, dan dapat fee, bisa setor ke partai, bisa bertahan terus sebagai menteri, kan pikirannya begitu aja gitu. Nah, jika begitu kondisinya, tampaknya kita tidak bisa berharap pada peran para elit di pemerintahan untuk melakukan perbaikan ya, Pak? Iya, ya benar. Emang pemerintah memberikan solusi, pemerintah juga bagian dari masalah. Selama ini yang korup kan pejabatnya. Gimana kita mau berharap selama ini itu bagian dari masalah, bukan pemecah masalah. Fakta di lapangan kan begitu. Pasal 33, apa yang ideal ada di situ kan di tingkat lapangan menjadi tidak efektif. Targetnya adalah cari untung. Lantas, jika kita bercermin pada beratnya mengubah pola pikir para elit di pemerintahan, apa jadinya bangsa ini ke depan, Pak Her? Ya, memang berat, tapi jangan pernah capek. Jangan pernah kenal kata lelah, karena kalau lelah, ya udah, begini-begini terus aja kita, siap-siap aja kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.